melakukan pendapat Asy-Syafi'iyah yang tidak muktamad. Jadi gini, di dalam madzhab Asy-Syafi'i itu sering juga terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat di dalam madzhab itu ada yang pendapatnya ini lebih kuat, ada yang pendapatnya lebih lemah. Sama-sama madzhab Syafi'inya. Cuman boleh dong di dalam satu madzhab itu ada perbedaan pendapat, boleh, karena yang namanya madzhab itu tidak hanya otoritas dari imam saja, tapi imam Syafi'inya sudah meninggal. Karena gini, karena imam Syafi'i juga pendapatnya berubah-ubah nih. Waktu masih di Irak dia punya madzhab namanya Qaul Qadim. Ketika beliau pindah ke Mesir, beliau mengoreksi apa yang sudah pernah dia katakan sebelumnya. Sehingga adalah yang dikatakan sebagai madzhab Qaul Jadid, gitu kan. Nah, mana di antara kedua itu yang lebih kuat, gitu. Nah, murid-muridnya, cucu murid dan ke bawahnya itu, nah itu sering juga berbeda pendapat. Kalau mau tahu lebih dalam tentang hal itu, bacalah kitab yang ditulis oleh Dr. Nahrawi. Dr. Nahrawi Abdussalam itu bukunya segini tebalnya. Di Majlisul Bahsi wa Tahqiq tiap 2 minggu itu sudah kita yang dibaca. Al-Imam Syafi'i baina madhhabayhil qadimi wal jadid. Al-Imam Syafi'i di antara dua madhabnya. Jadi beliau punya dua madhab, yang dulu sama yang baru, gitu ya. Nah, kan terjadi perbedaan pendapat tuh di dalam madhab Syafi'i. Ada di antara ulama madhab Syafi'i yang mengatakan menurunkan mayat ke bawah itu disunnahkan azan. Tapi sebagian lagi dari ulama Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan. Nah, dua-duanya ini masing-masing tentu tidak punya dalil yang kuat, ya, kecuali dalilnya adalah dalil logika saja. Jadi logika maksudnya gimana? Begini, kalau waktu bayi lahir dari mulut emaknya yang pertama kali dengar adalah azan, maka begitu mati yang terakhir dengar adalah azan juga. Itu kira-kira dalilnya begitu. Tapi itu kan bukan hadis, bukan Quran, pakai logika aja, gitu kan? Yang kedua, azan itu disunnahkan juga kan ketika dalam keadaan perang, dalam keadaan kebakaran atau ada geger apa dan sebagainya. Pokoknya ada musibah lah, ada sesuatu yang menggemparkan. Nah, ini kan mayat lagi mau berhadapan dengan ungkar akhir nih, gitu ya. Nah, jadi diadzan ini. Itu logika, bukan dalil Quran, bukan dalil sunnah, gitu. Makanya sebagai ulama madzhab Syafi'i tetap mengatakan, enggak ada dalilnya. Itu mayatnya bikin-bikin aja, ngarang-ngarang sendiri, gitu. Nah, intinya pertanyaan itu dijawab dengan begini. Itu adalah masalah yang khilafiyah di dalam madzhab Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak disunnahkan. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Sebenarnya yang lebih kuat adalah yang tidak disunnahkan. Tapi buat orang Betawi, apalagi penduretan, kalau sampai kita bilang nggak usah diazanin, itu palang pintu tidak-tidak. Gitu. Ya, itu urusan apa? Akidah yang paling mendasar, jangan utak-atikah yang begitu. Ya, mendingan berantem, mendingan ditabukin sama Cina daripada kagak diazanin itu mayat. Gitu kira-kira. Walaupun kalau kita telusuri secara jujur, sebenarnya tidak ada dalilnya juga, gitu. Tapi mau udah begitu dari sononya, sama juga kita bilang begini, pulang mudik setiap lebaran itu kan tidak ada dalil Quran dan sunnah, ada nggak? Ayat Quran bilang apabila datang Idul Fitri maka mudiklah, itu kan nggak ada, gitu. Mau cari apa bawa kambing Quran dan sunnah itu nggak ada, gitu. Tapi jangan sekali-kali kita bilang siapa saja yang pulang mudik di bulan pas lebaran, maka dia sudah melanggar agama Islam karena tidak ada dalilnya. Oh, pernah mau. Bukan cuma orang Islam yang mau, orang Cina juga pernah mau, orang di pulang mudik juga. Nah, gitu. Nah, itu kan ada sesuatu yang udahlah, nggak usah di dulu, nggak usah diomongin. Gitu. Intinya begitu. Oke, ada lagi silakan. Mulai dari si sibuk juga masalah pertanyaan ini. Misalnya bapak itu kan mengajar kita untuk berdiri sholat. Ternyata kebiasaan di tempat kita ini saling dorong-dorong imam. Kalau udah koma, dua aja. Kira-kira jarak antara koma waktu sholat itu yang maksudnya berapa lama? Nah, iya, itu sih gak ada dalil yang secara tegas menyebutkan. Tapi bahwa sebagai ulama mengatakan kita harus sudah bangun dari koma, dari duduk ketika koma itu baru saja dimulai. Jadi begitu muadzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah harus bangun. Ada lagi yang mengatakan kalau sudah sampai kata-kata pada qamat salat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, masih dulu. Tapi begitu masuk pada kalimat pada qamat salat, pada qamat salat, hari sudah kita bangun. Ada lagi yang mengatakan enggak, kalau qamat itu selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, amun hakikat gitu. Nah, siapa yang jadi imam, dia memang harusnya sudah ditetapkan setiap masjid. Itu rukun yang pertama dari bangun masjid itu bukan pondasi, bukan tanah lapang, bukan gambar besek, tapi rukun yang pertama dalam bangun masjid adalah siapa yang jadi imam, gitu kan? Sama dengan kita bangun sebuah keluarga, rukun nikah itu ya yang pertama ada suami ada istri. Gitu. Kalau semuanya ada saksi ada, mahar ada, gitu. Semua ada tes suaminya kagak ada, nggak jadi gitu. Nah masjid begitu juga, bangun masjid itu yang pertama kali nomor satu harus ada imam gitu. Bahkan ruang atau rumahnya imam itu sebenarnya bagian utuh dari masjid. Artinya kalau kita mau bikin undang-undang atau bikin IMB gitu ya, izin membangun bangunan, kalau ntar kita jadi apa namanya, jadi dinas apa tuh namanya, kalau yang IMB yang mana sih itu, nah itu, nah itu harusnya masjid tidak boleh didirikan kecuali di situ harus ada rumah dinas imam, gitu harusnya. Kenapa? Karena rumahnya Nabi itu nempel masjid. Jangan sampai imam masjid adanya di tengah kota, di sampingnya Monas, di Istiqlal, nah imamnya rumahnya Ciputat, Cawang lagi, gimana dia mau imamin, gitu kan? Kejauhan masjidnya ya, imam itu ya rumahnya di masjid itu udah gitu. Sayangnya kalau kita sekarang yang rumah di masjid marbot, yang bukan bersih-bersih imam mau di mana rumahnya gitu. Nah itu ya saya nggak mengatakan itu salah, keliru atau bukan, tapi seharusnya dari awal itu yang namanya imam itu sudah ditakyin, sudah dipastikan siapa gitu. Kalau sampai ada sebuah masjid nggak ada imam rawatibnya, maka itu mismanagement masjidnya itu. Masjidnya berarti perlu dikatakanlah perlu di apa, dibenahi ulang sistem apa namanya, karena imam itu nomor satu gitu. Loket boleh kagak ada, mikrofon boleh kagak ada, tikar boleh kagak ada, tapi imam apa kagak ada, ini masjid apa-apaan gitu kan, kira-kira seperti itu. Maka sebuah masjid itu syaratnya atau rukun yang paling dasar itu harus ada ta'yidul imam. Ditetapkanlah siapa yang menjadi imam, dan yang maksudnya imam di sini bukan ketua DKM, ketua yayasan, ketua-ketua, bukan. Tapi maksudnya imam itu adalah al-imamur rawatib. Imam yang menjadi memimpin sholat yang mewakili itu yang sesungguhnya imam itu gitu. Tugasnya imam ya itu. Jangan sampai ada masjid imam, ada istilahnya imam besar. Kayak Istiqlal istilahnya imam besar. Imam besarnya Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub, imam besarnya. Tapi dia datangnya kalau pas Bapak ada kendoran gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah, harusnya enggak begitu. Harusnya Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub itu rumahnya itu ya di dalam masjid Istiqlal gitu. Dan dia imamin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia nggak perlu ngajar ke sholat kemarin, kalian kemana-mana nggak perlu. Mahasiswanya datang ke masjid itu, karena masjid itu adalah universitas, masjid itu adalah pusat pengajaran agama. Jadi imam kerjanya mandak aja di situ, nggak kemana-mana. Ya, kalau dia mau ngajar, ya dia ngajar di masjid itu. Dan tugas yang paling utamanya adalah dia mengimami sholat lima waktu. Itu harusnya idealnya. Nah sekarang kalau kenyataannya nggak begitu ya, tinggal jemaahnya ada rapat yang benar-benar bagaimana nih imam siapa, jangan tunjuk-tunjukkan gitu. Nah, kalau udah sampai tunjuk-tunjukkan berarti ketahuan di masjid gak beres manajemennya gitu. Kenapa imamnya yang tunjuk-tunjukkan gitu, karena gak jelas siapa yang jadi imam. Nah mesti ditakyid, dan imam boleh mendapatkan gaji, ini penting. Sebab orang cuma disuruh jadi imam doang sehari lima waktu, dia gak bisa kerja, dia gak bisa ngumpulin duit, gak bisa bisnis. Nah maka dibenarkan dan dibolehkan imam itu menerima gaji yang layak sesuai dengan besarnya beban amanat yang dipikulkan di pundaknya. Saya pernah ke Qatar, mungkin saya pernah cerita juga, muadzin saja itu gajinya bisa 17 juta sebulan. Muadzin doang. Jadi kerjanya sehari setiap hari itu azan. Udah itu doang kerjanya. Yang Omar pastinya gitu ya. Udah. Setelah itu dia boleh kemana-mana. Pokoknya kan giliran mau sholat ya azan gitu. Yang ada dia Omar. Nah, sebulan itu dia dikasih 17 juta sama tiket pesawat pulang pergi setiap tahun bolak-balik Jakarta ke negaranya. Dikasih rumah dinas di sampingnya masjid, di halaman masjid itu sama mobil udah satu gitu. Nah, itu baru muadzinnya. Gimana imamnya? Kelihatannya imamnya kira-kira sekitar 5 atau 10 kali lipat besarnya. Jadi imam masjid sana gajinya ya antara 100-150 juta lah sebulan. Ya, itu dibiayai oleh negara. Jadi ya enggak usah mikir lah dengan masalah gajinya seperti itu. Memang masjid itu sebenarnya tanggung jawab negara harusnya. Gitu. Sehingga kemakmurannya, kesejahteraan karyawannya dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta, masjid luar biasa. Karena kotak amalnya saja itu udah gede. Belum masih bisa membisnisin banyak hal. Kayak Masjid Sunda Kelapa, Masjid Agung Al-Azhar. Itu kan nyewain gedung, ruangan dan sebagainya. Itu pemasukan besar. Gitu. Sehingga menggaji imam, taruhlah sebulannya 5-10 juta, enggak masalah. Artinya, tapi imamnya juga harus yang berkualitas. Dalam arti begini, semua calon imam diseleksi. Hanya mereka yang lulus tes itu, tes jadi imam, yang bacaannya yang benar, apa benar, semua bagus dan sebagainya. Ilmu agamanya juga paling pintar lah di antara semuanya itu. Nah ini berapa jadi imam? Dengan gaji berapa? 5-10 juta, udah nongkrong aja di situ mangga, jangan kemana-mana. Itu yang paling utama. Jadi daripada pengeluaran untuk misalnya untuk tempat wudhu ya, untuk kebersihan, untuk ini dan sebagainya, itu nomor dua. Nomor satu gajinya imam. Harusnya begitu. Imam itu harus digaji. Biar dia kagak tadi itu kata para ulama kagak main tunjuk-tunjukkan. Ya tunjuk-tunjukkan masa digaji, coba digaji. Gaji. Satu jam sebelumnya kok udah anteng dia di situ kan. Nah, bisa berkurang. Itu memang logis juga sebenarnya. Baik, nah, iya. Kalau mengenai pengurus masjid, perempuan gitu lah ya, bolehkah juga akan haji ataupun dengan uang kasih? Oh, kalau masalah boleh apa enggak boleh, mah itu tergantung dari kebijaksanaan dari pengurus masjid. Iya, ketua atau katakanlah kesepakatan lah di antara rapatnya dan sebagainya. Boleh-boleh aja, ya, kenapa enggak? Mungkin berjasa, udah jadi marmor udah 30 tahun misalnya gitu kan. Gak pernah dapat gaji, gak pernah apa. Tiba-tiba dirapel jadi haji gitu ya. Bukan digaji tapi diberangkatin haji. Oh, gitu kan. Atau umroh, itu boleh-boleh aja, gak masalah. Diambil dari uangnya nyaman, asal nyamannya gak protes, gak apa-apa. Cuma kalau nyamannya protes, nah agak repot juga. Kan diagumin nih, uang kas kita 30 juta. Tapi kemarin salah satu markot kita berangkatin lagi, jadi tekor 5 juta. Jangan protes gitu. Berangkatin aja, tapi jangan pakai duit token dong. Kita umur 30 tahun nih. Nah itu kalau sampai diprotes begitu ya jangan. Tapi kalau emang masjid itu punya anggaran dan tidak mengubah atau tidak mengusik rasa keadilan dari jamaah, gitu kan. Jamaah kan juga ketika dia datang dia masukin duit 1.000-2.000 perak, itu niatnya karena Allah. Nah kalau kita pakai buat poya-poya buat jalan-jalan begitu kan orang itu mikir tiap kali misi loket disuruh biar dapat sedekah ngurusnya enak-enakan. Nah itu juga jangan sampai seperti itu juga. Iya lagi kan? Iya. Kalau orang gimana bisa? Ada dia memang dia itu mati ahli jago gitu. Musola dia, kata-kata dia, ya kan yang bangun juga duit dia yang komat, dia yang azan, dia yang imam, yang konsekuensi dia juga, gitu kan? Yang bukul-bukul dia, gitu. Tapi logis, kenapa? Karena untuk mengerjakan itu semua kan mau nggak mau dia mesti gaji. Nah kalau harus ngeluarin duit daripada gua keluar duit, ya gua kerja sendiri ketahuan, gitu kan? Nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Iya, karena itu milik pribadi ya. Ya kan zaman dulu kan masjid itu milik pribadi kan. Ya tanahnya memang tanah empongnya dia, gitu kan. Bangunan juga empongnya dia bikin, gitu. Nah dia yang jadi imam, dia yang jadi muazin, dia yang komat, dia yang nyapu, ngepel, naik genteng kalau bocor dan sebagainya, punya dia. Ya boleh lah, kita nggak bisa bilang nggak boleh. Cuman sampai kapan yang jadi kuat bisa begitu? Nah itu kan pertanyaan. Maka akan lebih bagus lagi kalau sebuah masjid, apa musola dan sebagainya itu bisa merekrut masyarakat. Gitu. Jangan pahala diborong sendiri, gitu kan? Ajak masyarakat yang memang mereka punya kemampuan. Mungkin anak muda itu kan banyak yang bisa pinter rapat manajemen apa segala macam, bisa cari uang dan sebagainya. Itu harusnya dihidupkan. Jadi jangan dipegang sendirian, dihidupkan agar nanti dia enak nih, kalau udah banyak yang bantuin gitu kan, dia tinggal kipas-kipas aja. Maksudnya, dia tetap jadi imam gitu kan, cuman urusan kerek-pengek yang begitu-begitu, udah ada yang ngurus kan. Itu kan lebih bagus gitu. Artinya imam bukan sekedar pandai memimpin sholat, tapi pandai ngatur orang. Nah, imam tuh harusnya begitu, pandai ngatur orang. Bukan dia yang kerjain semua, itu bukan imam namanya. Bukan seorang manajer, ya, seorang yang single fighter, kerjanya sendirian. Kalau misalnya boleh atau enggak, boleh. Tapi kalau itu bisa langgeng atau enggak, ya tergantung lah. Kalau umurnya udah enggak ada lagi, udah habis yang kayak gitu, udah enggak ada lagi yang ngurusin. Karena dia sendirian. Nah itu sering kejadian kayak gitu. Dulu RPI itu, rumah pendidikan ini selama sejaman ada Isa Purwa ini, itu orang kaya. Ya kan? Kira mau gaji guru, enggak ada duit. Dia aja keluarin duitnya, orang duit banyak. Gaji, jadi bayaran anak sekolah itu tekor gitu, dia yang bayarin aja semua. Itu orang yang meninggal, anak-anaknya berbingung. Wah, begitu orang tanya, anak kita begini, gimana kita bayarinnya? Nah, itu kan perlu dipikirkan manajemen dari sebuah lembaga seperti masjid, atau rumah sholat, atau rumah rasa, dan seterusnya. Biar dia bisa survive. Baik, ada lagi sekarang.